بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد masih kita dalam pembahasan yang pertama dalam pokok yang pertama daripada usul as-sittah yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. Penjelasan tentang tauhid, ikhlasuddin lillah, itu tentang tauhid. Untuk seseorang menunjukkan dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dia tujukan padanya tanpa berbuat syirik. Segini yang dimaksud dengan ikhlasuddin fa huwa at-tauhid ifradullah azza wa jal fi ma yukhtassu bihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu tentang anwa' at-tauhid, macam-macam daripada tauhid. Ada berapa Abu Abdullah? Tauhid. Baik, pasalnya rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Dan tauhid sudah kita sebutkan maknanya itu ifradullahi azza wa jad fima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam definisi yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, at-tawahid huwal ilmu wal i'tiraf بأن الله واحد في أفعاله واحد في ملكه لا شريك له وواحد في أسمائه وصفاته لا نظير له وواحد في ألوهيته وعبادته. Ini semua kembalinya kepada إفراد الله عز وجل فيما يختص به, mengesahkan Allah SWT dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah SWT. Allah satu-satunya di dalam rububiyahnya, demikian pula di dalam uluhiyahnya dan juga di dalam asma serta sifatnya. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya. Tayyib. Dan ini pembagian tauhid al-uluhiyah tiga bil istiqra. Dengan penelitian para ulama min awal al-Qur'an ila akhiriha atau ila akhirih. Dari awal Quran sampai akhir Quran menunjukkan bahasanya tauhid talata. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Ya. Dengan surat Al-Fatihah. Dengan yang memasukkan bahasanya basmalah termasuk daripada awal surah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terkandung di sana tauhid al-uluhiyah, Allah wa huwal ma'luf yang diibadahi. Ar-Rahman Ar-Rahim tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah rabbil alamin tauhid rububiyah. Demikian pula di dalam surah Maryam satu ayat terkandung tiga tauhid secara langsung. Rabbus samawati wal ardi fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia, rabbu samawati wal ard, tauhid rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, alladhi rabbaka wa rabba jami'al alamin bini'amihi, rabbu samawati wal ard, tauhid rububiyah. Fa'budhu, tauhid al-uluhiyah. Wastabir li'ibadatihi, hal ta'lamu lahu samia, tauhid asma wa sifat. Bahwasanya tidak ada yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman tadi, wa wahidun fi asma'ihi wa sifatihi la nadhira lahu. Allah menunjukkan satu zatnya dan sifatnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Baik, kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekian nama dan sekian sifat yang banyak, kembalinya kepada satu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil tentang tauhid tiga. Baik, kenapa tauhid rububiyah dinamakan ar-rububiyah? Siapa yang ingat? Aksahmi, Abu siapa? Hah? Abu Syahab. Taib. Taib, dinisbatkan kepada nama Allah SWT Ar-Rab. Ya, tauhid rububiyah dinisbatkan kepada nama Allah SWT Ar-Rab. Dan makna Rab, makna Rab secara bahasa adalah bermakna al-muslih wa makna as-sayyid wal makna an-nasir wal makna al-mudabbir. Ini makna Rab, ya, yang memperbaiki, yang menguasai, memimpin, menolong. Ini semua makna Rab secara bahasa. Adapun Rab secara syar'i, alladhi ansha'a ibadahu syai'an fa syai'an, ثم هداه إلى جميع عبادته وحده لا شريك له. Zat yang telah mengatur, menciptakan hambanya sedikit demi sedikit sampai derajat yang sempurna, kemudian memberikan petunjuk kepada hambanya untuk melaksanakan seluruh peribadahan kepadanya tanpa berbuat syirik. Ini makna Rabb. Sebagaimana di surat Taha, Fir'aun bertanya kepada Musa, qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya kepada Musa, wahai Musa, siapa Rabb kalian berdua? Ya, itu Rabb engkau wahai Musa dan juga Harun. Apa jawaban Nabi Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Rabbku adalah yang telah menciptakan aku. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu. Rabb kami adalah zat yang telah memberikan penciptaan kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya. Thumma hada, kemudian memberikan petunjuk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada makna Ar-Rab yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tayyib, adapun tauhid uluhiyah, kenapa dinamakan sebagai uluhiyah? Abu Nu'man. Baik, dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ilahul Haqq. Al-Ilah Al-Haqq. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Baik. Sehingga dinamakan sebagai tauhid al-uluhiyah. Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ada pun tauhid rububiyah mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa nama lain daripada tauhid uluhiyah? Berizki. Enggak ikut. Kemarin. Bu Zubair. Tauhid uluhiyah dinamakan pula tauhidul ibadah. Ya. Kenapa dikatakan tauhidul ibadah? Karena al-ibad yaqsuduna bi anwa'il ibadati ila Allah azza wa jalla wahdah la syarika lah. Ya. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka memaksudkan menunjukkan seluruh macam-macam ibadahnya hanya kepada Allah semata. Ya. Sehingga seluruh macam-macam peribadahan mereka tujukan kepada Allah. Oleh karena itu dinamakan sebagai tauhid al-ibadah. Ya. Abdul Hakim. Damar. Apa tugasnya Damar? Damar. Damar. Tugasnya apa? Ditulis. Kemudian nama lain lagi tauhid uluhiyah. Abu Ihsan. Abu Ayyub. Abu Muhammad. Tauhidul iradah. Dinamakan pula tauhid uluhiyah sebagai tauhidul iradah. Kenapa dikatakan tauhidul iradah? Karena ibad yuriduna bi ibadatihi wajh Allah azza wa jal. Ya, karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan ibadahnya wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu iradah, keinginan. Tayib, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nama lain pula Abu Asyifa. Tauhid. Tauhidul amal. Dinamakan pula sebagai tauhidul amal. Dikarenakan hamba-hamba Allah SWT mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah SWT. Ya. Mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Abu Hasan. Nama lain dari tauhid uluhiyah. Abu Usama. Tauhidul qasdi. Tauhid al-qasdi. Dikarenakan hamba-hamba Allah SWT mengikhlaskan tujuan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hampir mirip dengan perkataan iradah. Sehingga nama-nama lain tapi maknanya apa? Berdekatan semuanya. Cuman istilahnya lain. Para ulama ada yang menamakan tauhid uluhiyah, ada yang menamakan tauhidul ibadah, ada yang menamakan tauhidul qasdi, ada yang menamakan tauhidul iradah, dan juga ada yang menamakan tauhidul amal. Tauhid. Dan yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid al-asma wa sifat. Yaitu al-iman, al-iman bi anna kullama warada fil Qur'an wal ahadith as-sahihah min asma'ihi wa sifatihi azza wa jal bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima yaliku bi jalalillahi azza wa jal wal i'tiqad laysa fihi mushabihun wa mumathilun lillahi azza wa jal li'anna allaha yaqul laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan mengimani bahwasanya seluruh nas yang datang di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahihah, ats-tsabitah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya subhanah dan juga telah disifatkan oleh Rasulnya, dengan meyakini bahwasanya tidak ada yang sama dan serupa bagi Allah SWT, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa yang sama ya, dengan Allah SWT, dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding, setara, setingkat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka itulah secara ringkas tentang penjelasan aslul awal, pokok yang pertama dari usulul sittah, wa huwa at-tauhid, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Kemudian kata beliau, wa bayanu biddihi alladhi huwa syirku billah. Di dalam Al-Quran dan kebanyakan Al-Quran menjelaskan tentang lawannya tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lawan daripada tauhid asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syirku diambil dari kata maddah, ya, pokok kata syaraka, bermakna ishtirak atau bermakna musyarakah baina rajulain atau mukhalatah baina rajulain fi amrin ma, ya, kerjasama di antara dua orang dalam suatu perkara. Itu secara bahasa. Tayyib. Jadi tadinya keterkaitan relasi antara dua orang atau mungkin bahkan lebih dalam suatu perkara. Adapun secara syar'i, ya, di sana ada istilah secara lughah dan juga secara syar'i serta istilah tertentu. Makna secara istilah, makna secara istilah itu datang dalam seluruh cabang disiplin ilmu, ya, setiap cabang disiplin ilmu mereka memiliki istilah yang berbeda, ya, dan makna istilah tersebut yang ada pada setiap cabang disiplin ilmu yaitu makna yang tidak terkandung, tidak ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka disebut makna istilahi, istilahan gampangannya. Tetapi makna yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun tersirat di dalam Al-Quran dan Sunnah disebut makna syar'i, secara syariat, ya, sehingga perlu dibedakan makna secara istilahan dan juga syara'an, secara syar'i. Oleh karena itu syirik didefinisikan secara syar'i, karena syariat datang menjelaskan tentang makna syirik, tidak secara istilah, ya, istilah ahli tauhid atau istilah ahli aqidah, tetapi datang secara syar'i. Secara syar'i syirik definisinya taswiyatu ghairillahi billahi azza wa jal wa huwa min khasa'illahi azza wa jal, menyamakan selain Allah dengan Allah. Sementara hal itu dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. maka ini syirik. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Tayyib. Seperti orang-orang Nasara yang menyamakan Isa dengan Allah. Atau seperti orang-orang Syiah menyamakan Ali dengan Allah. Ya, maka seluruh bentuk perkara menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, maka ini disebut syirik. Baik itu menyamakan makhluk dengan Allah SWT fir rububiyah, dalam rububiyah dia samakan bahwasanya ada selain Allah SWT bisa mengatur, bisa mencipta, bisa memberikan rizki, disamakan dengan rububiyah Allah SWT. Atau dalam uluhiyah, seperti kuburiyun yang mereka menyembelih nazar, ya, bertawakal kepada kuburan-kuburan, mereka menyamakan ibadah tersebut, ya, ibadah kepada ahli kubur dengan ibadah kepada Allah SWT, maka syirik. Atau apa, mereka meyakini ada selain Allah SWT yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, maka ini pun syirik dalam asma wa sifat. Ya, sehingga ringkas, syirik taswiyatu ghairillahi billah fima au min khasa'illahi azza wa jal, dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah SWT, mencakup tiga, dalam rububiyah, ya, uluhiyah, asma wa sifat. Apa dalilnya syirik menyamakan makhluk dengan Allah SWT, menyamakan selain Allah dengan Allah, baik itu dari malaikatnya, nabinya, ya, orang solehnya, dan manusia secara umum, makhluk Allah SWT secara umum dia samakan dengan Allah, maka terjatuh ke dalam syirik. Allah firmankan di surat Syu'ara, ya, tentang ahlun nar, penyesalan mereka di neraka, mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, kata ahlun nar, demi Allah sungguh kita dahulu dalam keadaan kesesatan yang nyata, berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena, ya, kami menyamakan kalian dengan rabbil alamin, menyamakan yang diibadahi oleh mereka dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Syirik. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Ya dhanbil. Baik. Sedangkan definisi syirik, ya, sehingga mencakup tiga perkara. Syirku fi rububiyyah, wasyirku fil uluhiyah, syirku fil asma wasifat, ya, menyamakan. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya, jangan kau jadikan bagi Allah tandingan yang menyamai, an-nid bimana al-musyabih, ya, yang menyamai al-munafil, sama, yang menyerupai. Jangan kata Allah SWT engkau jadikan tandingan yang menyamai bagi Allah SWT sementara kalian mengetahuinya. Tayyib. Demikian pula di ayat yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya syirik adalah taswiyah, yaitu tentang pemalingan al-hub, kecintaan, wa minan nasi apa ayatnya, siapa yang ingat, ya, yuhibbuhum kahubbillah, yuhibbuhum kahubbillah, mereka mencintai Allah SWT, atau mereka mencintai sesembahan mereka seperti mereka mencintai Allah SWT. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, ada pun orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah SWT dibandingkan dengan orang musyrik terhadap yang diibadahnya. Tanya. Demikian pula dalam hadis. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar, fi sahihain dalam sahih Bukhari yang Muslim, Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah tandingan, ya, yang menyamai, yang menyerupai, sementara Allah SWT yang menciptakan engkau. Demikian pula dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ketika ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, jika Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Maka kata Rasul, Ataja'alu lillahi nidda, apakah engkau hendak menjadikan tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahda, ya, katakanlah Masya Allah saja. Taib. Itu makna syirik, yang menyamakan selain Allah SWT dengan Allah Subhanahu wa Taala dalam perkara-perkara yang khusus itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Taala. Dan syirik sebagaimana antum ketahui terbagi menjadi dua, ya, syirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik akbar, syirik besar, definisinya kata para ulama, kullu syirikin atlaqahu syari' wa huwa yatadamman khuruj al-insan an dinihi. Syirik akbar atau syirik besar, semua syirik yang syariat mengatakannya, Allah SWT mengatakannya, dan terkandung padanya mengeluarkan seseorang dari agama ini, ya. Jadi setiap kesyirikan yang disebutkan oleh Allah SWT atau melalui lisan Rasulullah SAW, karena syari' syari' jika diinginkan itu Allah SWT. Yang dimaksud dengan syari' sini Allah, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, tapi Rasul muballighun anillah, Rasul menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka semua syirikan yang disebutkan oleh syariat ini oleh Allah Subhanahu wa Taala dan terkandung padanya mengeluarkan seseorang dari agamanya, maka disebut syirik akbar. Adapun syirik asghar sama, itu semua kesyirikan yang telah disebutkan oleh syariat ini, tetapi bedanya walakin la yunafi at-tauhid nafyan mutlaqa, tetapi bedanya tidak menafikan tauhid seseorang dengan penafian yang mutlak, artinya apa, masih dia memiliki tauhid. Tanyib, ya, tidak mengeluarkan seseorang daripada agama ini. Tanyib. Dan dalil yang menunjukkan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agamanya, qawluhu ta'ala, Allah firmankan di surat Ghafir, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Demikian pula di surat Al-Maidah, innahu may yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah haramkan ke dalam jannah, terbaca di neraka, menunjukkan apa, keluar daripada agama ini. Tanya. Adapun syirkul asghar yang tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya, ya, dan tidak menafikan tauhidnya secara mutlak, secara keseluruhan, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mahmud Ibnu Labid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, ya, syirkul asghar. Sungguhnya perkara yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa atas kalian, yaitu syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah riya. Riya. Apa itu riya? Seseorang menginginkan wajah selain Allah SWT, ingin dilihat oleh selain Allah. Tapi kalau dia ingin dilihat oleh Allah, bukan riya. Justru seseorang beramal untuk Allah itu ikhlas, ingin dilihat, ingin diperhatikan oleh Allah SWT, mengharap wajah Allah SWT, itu ikhlas. Tetapi tatkala seseorang mengharap wajah selain Allah, penglihatan selain Allah SWT, riya. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqulu Allahu azza wa jall yaumal qiyamah, idza juziyal insanu bi a'malihim, yaitu di hari Allah berkata di hari kiamah kepada mereka, ketika dibalasnya seorang manusia dari amalan-amalannya, ya, maka Allah katakan, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dilihat oleh orang tersebut ketika di dunia. Silakan pergi ketika kamu beramal salat, ya, karena ingin dilihat oleh si fulan, ya, sedekah karena ingin dilihat oleh si fulan, atau beramal yang lainnya untuk Allah ingin dilihat oleh si fulan, pergi ke orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pergi kepada orang-orang yang kamu ingin dilihat oleh dia ketika di dunia. Fangzuru hal tajiduna indahum ajra au jazaan. Ya. Maka lihat orang engkau, apakah engkau mendapati di sisi dia ada pahala, ada balasan? Tentunya tidak ada. Ya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang ingin beramal dilihat oleh orang lain, oleh selain Allah, di hari kiamat nanti, untuk pergi ke orang tersebut, dilihat di sisinya apakah ada balasan dia atau tidak, menunjukkan tidak ada, ya. Karena Allah SWT maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Baik, nas'alallaha taufik wa faqana Allahu iyyam lima yuhibbu Allahu wa yardha.